Ya. Di sini jangan dihitung-hitung, Allah akan menghitung-hitung. Jangan simpan-simpan, Allah akan menyimpan. Jadi kalau kita tahan-tahan memberikan dan menyimpan, Allah juga akan tahan-tahan pemberiannya kepada kita. Imam Nawawi mengatakan ma'nahu al-hathu 'ala nafaqati fi tha'ah. Dalam hadis ini dorongan untuk berinfak di dalam ketaatan. Maka mulai dari apa? Infak wajib. Apa infak wajib? Nafkah kepada anak istri. Jangan kita berhitung-hitung. Ya, lihat lain lagi pemborosan, ya. Israf itu enggak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melebihi atau berlebihan. Dalam berinfak, infak wajib kita kepada anak istri kita. Ya. Janitin tuan. Karena ada sebagian dari kepala keluarga, suami apabila kepada anak istrinya dihitung-hitung, ini kemarin kemana nih uangnya? Tapi kepada relasi, kepada kawannya enggak pernah hitung-hitung. Ya, ini kebalik nih. Ya, dia harus memberikan dulu kepada yang nafkah wajib, yaitu kepada anak istrinya. Setelah itu sudah berlebih kepada kebaikan. Ada orang yang meminta dia kasih, ada orang membutuhkan dia kasih. Wannahyu 'anil imsak. Larangan terhadap menahan-nahan harta. Imsak, memegang. Ya. Apa doa malaikat yang telah kita pelajari sebelumnya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan, yang memegang, memegang uangnya nih, enggak mau kasih-kasih keluar. Itu mumsik. Al-imsak, menahan diri dari makan dan minum itu puasa, ya. Imsak. Nah, nahyu 'anil imsak, larangan dari menahan-nahan tadi. Wal bukhl, larangan bersikap bakhil. Bakhil itu mana? Bakhil itu kalau dia giah baru nyoma giah. Kalau tidak dia giah, nyunda magiah. Nah, itu bakhil namanya. Jadi bukan bakhil itu bukan sama sekali tidak memberi. Tetap memberi, tapi kapan dia memberi? Apabila dia diberi. Kalau sakhi, orang yang karim, yang mulia, tanpa diberi dia sudah memberi juga. Itu yang karim, yang sakhi. Ya, wa nahyu an wa an iddikharil mali fil wi'a. Larangan untuk menyimpan harta di bejana, tabung gitu loh. Ya. Untuk apa gunanya kita uang tabungkan? Toh nanti besok udah ada juga rezekinya. Anak kita rezekinya sudah ada kok. Ya, anak kita sudah ada rezekinya. Coba kita lihat entah berapa anak-anak yatim ketika dia dewasa sukses kaya raya. orang tuanya belum sempat memprogram atau menabung meninggalkan warisan untuk anaknya. Tahu-taunya ajalnya datang. Enggak punya program dulu. Beda ketika orang yang sudah lama disimpan uangnya, dibikinin rumah untuk anaknya, nanti ini di sini kamu tinggal, tahunya udah dewasa, rumah itu ditinggalin. Kenapa? Enggak cocok untuk dia. Dia punya uang untuk bikin rumah lagi. Hadis yang kedua, yang ketiga, masih dengan sanadnya kepada Asma binti Abi Bakar, annaha ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Az-Zubair, saya tidak memiliki sedikit pun kecuali apa yang dikasihkan oleh Zubair kepadaku. Ambo tidak ada yang memiliki itu. Nafkah yang dia kasih Zubair kau lah. Itunya. Ya? Hanya itu yang saya miliki. Fal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Apakah ada dosa terhadapku untuk aku memberi sedikit? Ardakha itu a'ta qalilan, memberikan sedikit dari apa yang diberikan oleh Zubair kepadaku. Jadi apa? Nafkah. Mungkin siso-siso belanja. Itu adalah dari uangnya Zubair. Yani nafkah yang diberikan oleh suami itu adalah harta suami. Jadi Asma bertanya, bodoso ambo kok mama memberikan infak dari uang yang diberikan oleh Zubair ni? Faqal, lalu Nabi SAW katakan, irdakhi mastata'ati wala tu'i fayu'i Allahu 'alayki, berikanlah apa yang mampu engkau beri, jangan disimpan-simpan, jangan masuk dalam kecil. Ya, jangan disimpan, jangan ditahan. Fayu'i Allahu 'alayki, Allah pun menahannya darimu. Jadi apa yang dia kira? Ya, basiso infak, boleh berinfak. Imam Nawawi mengatakan, hadza mahmulun 'ala ma a'tahu Zubair nafsiha bisabab nafaqatin wa ghairiha. Hadis di atas dipahamkan atau ditafsirkan bahwa terhadap apa yang diberikan oleh Zubair kepada Asma binti Abi Bakar, yakni istrinya, untuk dirinya yang diberikan kepada dirinya, bisababi nafaqatin, disebabkan nafkah au ghairiha, atau yang lainnya. Termasuk belanja, perbelanjaan setiap bulannya, au mimma huwa milku Zubair, atau harta miliknya Zubair. Wala yukrahul sadaqata minhu. Wala yukrahu sadaqatu minhu. Tidak dimakruhkan atau tidak dibenci bersedekah. Boleh bersedekah dengan harta yang diberikan, nafkah yang diberikan, atau uang yang dititipkan oleh suaminya kepada istri. Bal radhiya biha ala 'adati ghalibin nas. Malahan ya, dia ridha sesuai dengan kebiasaan pada umumnya manusia. Waqad sabaqa bayanu hadhihi al-mas'alah qariban. Ini telah berlalu. Ya. Bagi istri apa yang dia beri, bagi suami apa yang dia dapatkan. Hadis sebelumnya yaitu وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ. Atau sebelumnya, إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اقْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. Apabila wanita menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari harta dari suami, dari rumah suaminya tanpa dia merusak, maka dia mendapatkan pahalanya. Yakni perempuan tadi, istri tadi mendapatkan pahalanya, suami mendapatkan pahala juga. Suami mendapatkan pahala apa yang telah dia usahakan untuk mendapatkannya, dan istri mendapatkan pahala dengan apa yang dia berikan. Ya, dengan catatan hal itu sudah lumrah keridhaan dari suami, ada izin suami. Irdhi mastata'ti ma'nahu mimma yurdi bih Zubair. Berikanlah sedikit dari apa yang mampu kamu berikan, yakni maknanya dari hal-hal yang diridhai oleh Zubair. Jadi istri tahu dia ukuran ini disukai oleh suami. Kalau yang kayak gini sudah kelebihan enggak? Ya. Wa taqdiruhu inna laki fi radhi maratibun mubahah ba'dha faqa ba'd wa kulluha yardaha Zubair fa'ali a'laha aw yakunu ma'nahu mastata'at mimma huwa milkun laki. Maknanya di sini, berikanlah apa yang mampu kamu berikan. Maknanya, bagimu di dalam pemberian tingkatan-tingkatan yang dibolehkan. Ada tingkatan-tingkatan, maksimalnya ada gitu. Lalu berikanlah yang paling maksimal yang masih diridhai oleh Zubair. Misalkan 1000 masih, 5000 oke, 10000 ya, 50.000 masih diridhai oleh Zubair misalkan, ya. Kalau 100 oh enggak, ini terlalu besar. Sudah, berikan yang paling maksimal. Yaitu ardhi mimma stata'ti. Atau maksudnya dari harta dia sendiri, berikanlah maksimal dari hartamu. Yakni harta dari Asma. Qawluhu wa la tuhsi fa yuhsi Allahu 'alayki fala tu'i fayu'i Allahu 'alaiki. Janganlah kamu menghitung-hitung, niscaya Allah akan menghitung-hitung terhadapmu. Jangan kamu simpan-simpan, tahan simpan-simpan, maka Allah akan simpan-simpan darimu, sehingga ya, rezeki itu akan tertahan. Ini min babil muqabalati lafzu bil lafz, yakni dengan memberikan lafaz yang sejenis. Jangan begini, kamu begitu juga, diberlakukan begitu. Wa makaru wa makarallah, ya, mereka membuat makar, tapi Allah yang memakari mereka. Ma'anahu yamna'uka kama mana'at, akan ditahan kepadamu sebagaimana engkau menahan. Qawlu wa tu'i wa yu'i Allahu 'alayki la tu'i bima'na la tamna'i ma zada 'an hajatiki, jangan engkau simpan-simpan apa yang melebihi dari kebutuhanmu. La tamna'ihi 'amman nihtaja ilayhi, jangan kamu menghalangi kelebihan tadi dari orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kalau seandainya kelebihan tadi ada orang minta-minta, dia kasih dari itu. Jangan dia tahan-tahan. Fayakunu dhalika sababan liman'illahi rizqahu anki. Kalau kita tahan-tahan, maka itu akan bisa menjadikan penyebab Allah menahan rezekinya kepadamu. Fayuqal aw'a bima'na jama'a. Aw'a yaitu maknanya mengumpulkan, yakni menabung. Maka dalam hadis ini memotivasi kita untuk memperbanyak sedekah kita, banyak berinfak, disitulah datangnya keberkahan. Maka di sini kita lihat juga al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang kita kerjakan. Kita suka memberi, maka Allah akan memberi. Kita suka menahan-nahan, maka Allah akan menahan rezekinya kepada kita. Ya, maka ini hadis memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Tayyib, ikra. Ahsanallahu ilaikum. Babul hathi ala sadaqati walau bil qalili wala tumtana'u min al qalili li ihtiqarihi. Qala haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana al-Layth ibn Sa'din ha وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. نعم. Al-hathu 'ala sadaqi wa sadaqati walau bil qalil. Dorongan untuk bersedekah walaupun sedikit. Wala tamtani' min al-qali lihtiqari. Janganlah enggan untuk memberikan yang sedikit atau tidak mau memberikan dari yang sedikit lihtiqarihi, karena menganggap sepele, menganggap tidak ada arti. Ya. Dalam hadis ini dari sanad dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah menganggap enteng seorang tetangga kepada tetangganya yang lain. Menganggap enteng itu menganggap kecil pemberian, sehingga dia tidak mau alaku ya seketik benarnya tidak mungkin tidak bermanfaat di inyo, akhirnya tidak memberi. Walau firsina syatin syatin, walau firsina syatin, walau firsina syah, walaupun firsin itu adalah hafir, yaitu kaki, ya, kaki, walaupun kaki kambing, ya, telapak kaki kambing itu tuh hafir atau ceker, ya, ceker ayam yang tahu kita. Kalau ke manusia namanya qadam, asalnya dari ibil. Jadi kalau seandainya kita punya hanya kaki kambing yang akan diberikan kepada tetangga, berikan. Artinya jangan kita menganggap oh ini enggak ada nilainya, ya, sehingga kita tidak memberi. Maka di sini dorongan untuk memberi sedekah walaupun dia adalah kecil atau sekecil apapun, gitu ya. Imam Nawawi mengatakan hadza an-nahyu wahada an-nahyu anil ihtiqar wahada an-nahyu anil ihtiqar an-nahyun lil mu'atiyatil muhdiyah. Wa ma'nahu la tamtani' jaratun minas sadaqati wal hadiyyati li jaratiha. لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها. Larangan di sini larangan untuk menganggap enteng, larangan untuk pemberian, ya, hadiahnya, yakni janganlah seorang tetangga enggan untuk bersedekah dan memberikan hadiah ke tetangganya disebabkan dia menganggap enteng yang ada, yang kayak tadi, wah ini enggak ada nilainya, enggak ada nilainya dia enggak ngasih. Ini dilarang karena dia beranggapan enteng terhadap apa yang ada sama dia, itu yang menyebabkan dia tidak memberi. Dan ini dilarang kita untuk menganggap enteng sesuatu yang ada barang kita, ya kayaknya enggak disukai dia, enggak usahlah kita buang aja lah, enggak usahlah kita juga enggak, sudah kita kasih. Ya. Bal tajudu bima tayassar, hendaklah tetangga itu, tetangga perempuan itu, dia memberi apa yang mudah bagi dia, apapun yang ada, apa yang ada pada dia, dia kasih. Wa in kana qalilan, walaupun barang yang dimilikinya itu adalah sedikit. Kafirsini syah, seperti kaki kambing tadi. Wa huwa khairun minal adam, dia lebih baik daripada tidak ada. Jadi sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membikin kuah gulai daging, perbanyak kuahnya, berikan kuah. Ya. Waqad qala Allah taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara," siapa yang beramal kebajikan sebesar biji dzarra, dia akan melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Jauhilah api neraka walaupun dengan separuh dari korma. Satu korma itu dipotong dua, satu dikasih, ya. Qala al-qadi, hadha at-ta'wil huwa adh-dhahir. Ini adalah tafsiran yang zahir. Baik. Jadi dianjurkan kepada kita untuk bersedekah apa yang kita miliki. Jangan menganggap enteng dengan apa yang kita miliki sehingga kita tidak mau memberi. Ya. Tapi berikanlah apa yang bisa kita beri, walaupun dia adalah nilainya sedikit, itu lebih baik daripada tidak ada. Nah ini saya melihat ketika jalan ke kebun-kebun di Alan Panjang, itu banyak produksi sayur, apabila dia harganya murah mereka biarkan, tidak mereka panen. Kenapa? Karena untuk memanennya butuh biaya. Harganya tidak tercapai. Rugi. Subhanallah. Dia sudah rugi mengeluarkan uang. Kemudian nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya, dia biarkan begitu saja tanpa menghargai. Kalau seandainya dia ambil, walaupun dia harus mengeluarkan uang dalam memanen, setelah itu dia sedekahkan ke orang, maka itu jauh lebih baik bagi dia dan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini saya melihat banyak yang belum memahami. Ya, tomat misalkan, tomat biayanya besar. Pas waktu panennya harganya murah, dibiarin aja. Kadang-kadang ada yang sudah dipetik, dibuang di jalan. Ya, ini adalah kufur nikmat. Kalau seandainya dia kasih ke pondok-pondok pesantren, ya, berapa pahala yang akan dia dapatkan? Diberikan kepada orang-orang miskin, berapa pahala yang dia dapatkan? Kol itu kadang-kadang panennya di sini 4.000, di sana 400. Ya, 400 per kilo. Enggak ada nilainya. Nah, kadang mereka buang aja. Kita lihat juga di internet kalau enggak salah ya. Ketika buah kalau enggak salah ada buah naga, harganya murah sekali. Mereka panen, mereka buang di sungai. Itu kufur nikmat. Tidak boleh kita seperti itu. Itulah yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan panen berikut-berikutnya tidak akan menghasilkan. Coba kalau dia kasih bagi-bagi ke orang, ya, dia akan dapatkan pahala. Allah akan ganti. Ibnu Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau seandainya misalkan ada di antara kita memiliki apalah produksi lah atau apa kelebihan, jangan buang-buang, kasihkan kepada orang. Ya. Walaupun kita mengeluarkan biaya, semuanya juga biaya. Kita buang juga mubazir malahan. Uang sudah kita keluarkan, pahala kita tidak dapat. Tapi berikan kepada orang, dan ini akan mendatangkan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Di dunia Allah akan kembalikan, di akhirat Allah akan berikan pahala. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.